Hari datang dan pergi, terus melintas sepi tanpa matahari. Semua yang pernah ada dalam perangi jiwaku kini lewat sudah. Tak ada lagi kisah kasih asmara, tak ada lagi senyumanmu, tak ada lagi tatapan cinta. Ku yakinkan di hati kau takkan kembali. Ku beli di pelangi dan ku alih misteri tentang kami mimpi. Ku ingin mencari kedamaian yang abadi di hati ini. Ku beli di pelangi terus melintas sepi tanpa matahari. Semua yang pernah ada dalam pelangi jiwaku kini lewat sudah. Tak ada lagi kisah kasih asmara, tak ada lagi senyumanmu, tak ada lagi tatapan cinta. Yakinkan di hati kau takkan kembali. Ku meniti pelangi dan ku alami misteri tanggalkan mimpi. Aku ingin mencari kedamaian yang abadi di hati.